بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وعلى جميع الأنبياء المرسلين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. اللهم وأنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بحوائجنا فأصلحها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين بركة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جدد الوضوء جدد الله إيمانه. صدق الله وصدق رسوله. Yang kami hormati para saksi, para hujjah, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Jami Al-A'raf rahimahumullah, berkhusus pengurus Masjid Jami Al-A'raf yang mulia, hadi-hadi Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita dengar, kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qala babul istinsari fil wudu'i. Ini bab penerapan tentang istintar dalam berwudu. Bapak Ibu, kita berwudu di dalam memasukkan air ke hidung namanya istintar. Mulai istintar jadi memasukkan. Nah, setelah memasukkan, jadi kita mengeluarkan namanya istintar. Ya. Karena memang ada pemasukannya waktu wudu itu. Selama ini kita wudunya untuk hidung itu hanya seperti ini. Ini wudhu orang yang sedang puasa. Jadi kalau sedang puasa tidak boleh mubalaghah memasukkan air ke hidung karena nanti terlanjur ketelan. Jadi membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sedang puasa, jadi wudhu itu untuk memasukkan air ke hidung memang namanya istinsah. Jadi masuk. Lalu setelah itu ada istinsar. Inilah kita membuang, jadi memang ada sisa-sisa air membuang dan ada kotoran hidup kita yang sudah terbuang. Nah, mata untuk kiri juga tertutup. Ya. Jadi, kalau kita hanya memasukkan air ke hidungnya seperti ini, nggak ada yang disintar. Nggak ada yang dibuang, nggak ada yang dibersihkan. Kenapa? Hanya sampai sini. Di masyarakat kita, semakin jarang memang orang yang memang wudhunya itu memasukkan air ke hidungnya itu benar-benar masuk. Karena sudah terbiasa wudhu seperti dalam keadaan puasa. Sehingga untuk mana istintar ini tidak ada apa, pelaksanaannya. Artinya tidak ada apa yang mau dikeluarkan, tidak ada masukan air. Tujuan untuk masukkan air ke hidung memang selain sunnah Rasul juga ada makna yang lain, yaitu adalah kesehatan. Ini dianalisa, orang yang masukkannya ke hidung lalu istintarnya dengan baik, maka dia lesmahnya insya Allah akan sembuh. Begitu juga penyakit yang berbahaya di hidung yang sekarang yang sedang terkenal apa? Itulah seperti polip ya, dan lain-lain yang ada di hidung ini juga ya ada segi kesehatan. Kita secara agama kita mengikuti sunnah Rasul, jadi memang memasukkan air ke hidung itu masuk ke hidung. Tapi kalau sedang tidak puasa, Kalau puasa, baik puasa berdua atau puasa sunnah, jangan, karena nanti terlanjur batuk. Karena memang bagi orang yang sudah biasa, maksudnya di rumah sampai rata itu sedalam. Iya, iya. Ada rasa masuk. Dan nanti itu mengeluarkannya, baru ada yang dikeluarkan itu namanya istinsar. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa falyastantir wa min kunistajmara falyutir. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, siapa yang berwudu hendaklah dia istintar, artinya mengeluarkan air dari hidungnya. Dan wa min istajmara falyutir, dan siapa yang istinja maka hendaklah istinjanya dengan batu itu dalam keadaan ganjil. Ini bahasan istinja dikaitkan dengan wudu, karena sebelum wudu istinja, maksudnya di Arab karena memang air itu sedikit, jadi bahasan istinja dengan batu itu sangat populer. Itu zaman dulu, ya. Kalau kita zaman sekarang yang pergi haji tidak ada kekurangan air lagi, karena memang airnya sudah disuplai oleh pemerintah, dari air laut sudah di tawarkan di setiap bangunan, pada kita air cukup sekarang. Bahkan di kebun-kebun, taman pun sekarang sudah ada air, karena setiap pohon sudah ada kerannya. Kerannya itu, setiap pohon sudah ada kerannya, air itu banyak. Jadi keran itu sebenarnya bisa juga buat wudhu. Ya, tapi masalah tetap berlanjut, karena tidak selalu orang berada pada tempat banyak air, khususnya di Arab. Ya, kita juga di Indonesia, ini pelajaran. Walaupun kita banyak air, tetap ada pelajaran istinja dengan batu, karena pada satu saat kita bisa tidak bisa menggunakan air, maka kita menggunakan batu. Yes, kalau batu tidak ada, pengganti batu. Nah, inilah hadis yang menerangkan tentang istintar, artinya mengeluarkan air ke hidung. Jadi pelaksanaan istintar setelah istinsah. Jadi istinsah artinya memasukkan air ke hidungnya. Kalau istinsah mengeluarkan air dari hidung. Jadi kalau begitu, untuk pengamalan ini, wudhunya memang memasukkan air ke hidungnya itu harus masuk. Jadi tidak hanya kita rasa, tidak ada yang masuk. Begitu apa yang dikeluarkan. Ya, jadi masukkan. Memang ada yang masuk. Nah, saya juga termasuk dulu begitu saja kalau wudhu, ya. Tapi setelah beberapa tahun kemari, karena mempelajari ya hadis-hadis Rasul, masalah memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu, nah, jadi benar-benar harus masuk, ya. Dan saya merasakan juga yang namanya itulah apa selisma, pilek. Boleh dikatakan saya termasuk setelah melaksanakan hadis Rasul ini memasukkan air ke hidung, termasuk jarang pilek saya, ya. Termasuk jalan pilek, ya. Ini pengalaman saya secara pribadi memahami ya tentang mana istinsah dan istintar, ya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Memang baru-baru kita memasukkan air agar untuk sampai ke ujung tenggorokan kita sampai pindah ke mulut, istilahnya kan bisa buat minum itu, ya. Itu memang ada proses yang bisa membatuk kadang-kadang sampai keluar air mata, tapi harus dilatih. Tapi kalau sudah biasa, biasa aja. Ya, tapi kalau masih baru, memang ya akhirnya tidak jadi, akhirnya biasa lagi wudhunya seperti lama lagi. Nah, itu harus dilatih untuk mencapai memasukkan air ke hidung dan istinsar itu dengan baik. Bab istijmari witron. Bab berikutnya masalah tentang istinja dengan batu dalam keadaan ganjil. Ini sudah diawali dalam bahasan di atas, tapi oleh Imam Bukhari diriwayatkan bahwa khusus An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma yantur wa man istajmara falyutir wa idza taqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yurkhila fi wudhihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu berwudu, maka hendaklah ia jadikan air itu memasukkan ke dalam hidungnya. Ini kalimat ini paliyajal. Jadi kalimatnya adalah amr namanya, diperintah. Maka kita umumnya mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Tapi mazhab Imam Ahmad memasukkan air ke hidung bagian daripada yang wajib. Jadi cuci tangan, basuh tangan, kumur, itu wajib. Termasuk bagian air ke hidung, mazhab Imam Ahmad Ambal itu wajib. Ya. Tapi kita umumnya di Indonesia karena mazhab yang banyak mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu adalah suatu yang sunnah. Karena perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang wajib yang dari ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah perintah untuk memasukkan air ke hidungnya. Kemudian sumal yantur. Kemudian setelah air masuk ke dalam hidung, baru hendaklah dia menyingkirkan air yang masuk itu. Nah, dibuang. Nah itulah saya katakan sekali lagi, kalau air sudah dimasukkan ke hidung, ya apa yang mau dikeluar? Ya paling ingus kalau ada. Ya, itu juga ya tidak apa-apa, tapi memang itu harus bersih. Tapi yang memang bahasa kita adalah memang memasukkan air dan mengeluarkan air dari situ. Jadi latihan memasukkan air ke hidungnya. Jadi latihannya jangan waktu wudu aja. Jadi waktu biasa dilatih memasukkan air ke hidung. Kenapa? Kalau belum dilatih waktu biasa atau belum duduk, memang kadang-kadang nanti tersedak. Ya, waktu masukkan air ke hidung itu. Tapi kalau sudah dilatih, nanti akan baik kita pelaksanaannya. Wa man istajmara falyukir. Dan siapa yang istinja dengan batu hendaknya mengambil batunya itu dengan ganjil. Ya, ini bahasanya sudah lalu. Ya, tapi ya ada bab khusus istinja dengan batu. Ya. Tapi kita prakteknya sangat jarang, karena kita banyak ayat. Lalu di sini Rasul membahas masalah khusus orang yang baru bangun tidur, lalu dia mau berwudu. Apa yang dia lakukan terlebih dahulu? Wa idza taqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yuhillaha fi wudhihi. Apabila seseorang bangun tidur, maka hendaklah ia membasuh tangannya sebelum dia memasukkan tangannya itu ke tempat wudunya. Ini bagi yang wudunya dengan menggunakan kolam, atau kita katakan semodel kolam, ya, apa saja, baik drum, ya, atau ember yang besar, yang memang wudunya itu, bahasa kita dikobok. Ya. Tapi sekarang memang sudah jarang. Tapi orang Jakarta rata-rata kebanyakan kalau agak punya kolam itu nggak enak. Ya. Jadi bangun tidur kita mau berwudu, sebelum kita mulai wudu memasukkan air ke bejana kita di kolam, maka air itu apa tangan kita harus dibasuh dulu. Jangan main masukkan saja ke dalam air walaupun airnya kolamnya itu banyak. Rasulullah SAW menganalisa, istilahnya memberitahu kenapa kok tidak boleh. Ya, seorang bangun tidur langsung memasukkan tangannya ke dalam air, ke dalam kolam. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Maka salah seorang kamu tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Karena waktu tidurnya, ya, mungkin tangannya itu, apa bahasanya? Ya, leweran lah, kedayangan, kemana-kemana. Mungkin nanti ada pada jatuh tempat najis, kalau airnya sedikit, lalu tangan kita ini kena ada najisnya, lalu air itu menjadi najis. Walaupun airnya banyak, juga tetap saja. Karena perintah Rasul seperti itu. Karena tentunya tidak baik, walaupun airnya banyak, karena tangan kita ini kotor. Hadis ini, pada dalam salah satu buku, saya dapati ada orang yang ingkar. Ya, emangnya tangan kita nginep kemana? Pasti tangannya kan katanya nginepnya sama kita bareng-bareng. Masa tangan lari ke sana gitu kan nggak mungkin. Artinya bahwa orang itu, ya, mencela hadis Rasul, ya, tentang hadis ini, pemahaman tanah itu tangan bermalam di mana kita tidak tahu. Apa ternyata orang yang ingkar dengan hadis ini sampai dalam salah satu kitab saya dapati bahwa orang tersebut ternyata Pak Ibu meninggalnya sangat tragis. Kenapa tragis? Karena Dia tidur, tangannya masuk ke dalam duburnya sendiri, ya, lalu dia meninggal dalam keadaan itu. Karena dia ingkar dengan hadis Rasul, di mana dia tangan ini bermalam kita tidak tahu. Sampai seperti itu. Maka apa yang datang dari Rasulullah SAW kita ambil. Jangankan masalahnya yang besar, masalah yang kecil, masalah wudhu, masalah meletakkan tangan di selagi tempat wudhu tetap diperhatikan. Ya, jadi jangan melecehkan hadis-hadis Rasul walaupun masalah yang bahasa kita kecil. Ya, kan seperti masalah yang kecil. Ya. Itu sampai terjadi seperti itu bagi orang yang ingkar dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk beribadah, juga ada makna perhatian khusus yang kita sendiri tidak tahu. Tentunya secara kesehatan jelas, karena kalau tangan kita itu najis, kita masukkan ke air, kalau airnya sedikit, air menjadi najis. Dan walaupun airnya banyak, ya, tetap saja kita bahannya tidak tahe. Ya. Tidak tahe apa bahasa Indonesia? Orang bagus. Tangan kita kotor, airnya banyak, kita celup saja. Ya, Pak, enggak bagus. Ya, walaupun airnya banyak. Ya, ini alasan rasional langsung diungkapkan oleh beliau. La yadri aina ba'at yaduhu. Mungkin waktu kita posisi tidur, tangan kita masuk ke daerah-daerah perbodan kita yang najis, sehingga tangan itu menjadi najis, makanya jangan dimasukkan langsung waktu kita tidak berwudu. Bab ghuslil rijlain. Bab berikut menerangkan tentang membasuh dua kaki. An Abi Lahir bin Amr radhiyallahu anhu qala tafallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin farukna wa qad arhaqna al-'asr fa ja'alna natawaddau wa namsahu al-arjulina wa nada bi a'la sawtihi wa ilal al-aqab min an-nar wa ilal al-aqab min an-nar. Hadis riwayat dari Abdullah bin Amr, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu saat yang tertinggal dalam satu perjalanan. Jadi Rasul jalannya agak lambat dalam satu perjalanan. Lalu Padrokna Rasul menyusul kami. Bahasa kita Rasul akhirnya sampai kepada kita, kata sahabat, wabada ahad mal asro. Ya, sudah masuk waktu asar. Lalu baca'anna sawadahu banam sawar juna. Kata para sahabat, kita semua berwudu. Dan pada waktu kami menyapu kaki, maksudnya membasuh kaki dengan menggosok-gosoknya, bahasa kita terakhir, karena dari ya'la saw tinggi, lalu Rasulullah SAW bersuara dengan keras, ya, terhadap orang-orang yang sedang wudu, memberikan komando, wailul lil aqab minan nar, celakalah orang yang punya tumit, ya, dari api neraka. Artinya, hati-hati, tumitnya jangan sampai kena air, ya, fatal, nanti akan menyebabkan masuk neraka. Maksudnya apa? Wudu itu kaki jangan asal guyur. Jadi harus rata, ya, khususnya disebut akof. Akof itu belakang kaki kita. Apa bahasa Indonesia disebutnya? Kita kan sekali dulu, kalau pakai keras kita kalah. Yang disebut oleh Rasul khususnya di sini akob, masalah akib, masalah tumit. Sebenarnya semua tempat-tempat yang dibasuh wudhu, yang dicabut pahala bahasa kita dari wudhu, semua harus sama, artinya harus rata. khususnya masalah muka, masalah tangan, masalah kaki. Ya, kalau kepala memang hanya disapu, ya itu tidak rata karena kita hanya sebagian. Tapi tunangnya tetap rata semua kepala, ya. Maka perhatian Rasul kepada kaki, kebanyakan orang meninggalkan ya wudu dengan baik dalam membasuh kaki. Sehingga Rasul memberikan perhatian dulu dalam masalah membasuh kaki. Ini memang banyak masalah kita. Ya, maaf saya waktu ada pengajian dengan ibu-ibu guru. Pak, saya pernah kalau lagi musafir, ada seorang ibu. Kenapa? Saya pakai baju kan, ibu dulu itu bajunya kencang. Sekarang kita sedang ada di tempat musafir. Kalau kita wudu buka baju susah, kalau kita mau batain waktu wudunya batas, bagaimana cara wudunya? Apakah ada boleh keringanan ya wudu itu sebagian saja, ya tidak sampai ikut, ya tidak ada. Jadi harus sempurna karena disebutnya yang namanya tangan ini diadain ilaf mirfaqain itu dalam Al-Qur'an harus begitu. Jadi tangan ini sampai diikut. Jadi yang dimaksud oleh ibu tersebut, jadi saya wudhu waktu itu pak, saya mau basahin bajunya sayang, saya mau buka tempat wudhu juga malu. Akhirnya wudhunya apa? Kepala tangan. Itu terjadi karena di tempat-tempat yang memang masa itu musafir. Khususnya di taman-taman rekreasi, ya maaf ibu, karena memang terjadi. Yang aku ya sendiri, orangnya yang melakukan. Bagaimana kalau wudhu saya? Ya tidak bisa. Jadi bagaimana sholatnya? Ya, jadi bahasa kita, ya karena wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah semuanya. Ya, inilah masalahnya. Jadi bukan hanya kaki saja yang jadi masalah, masalah tangan juga sama. Masalah muka juga. Nah, jadi batasan muka dari ujung tumbuh rambut sampai janggut, ini sampai telinga. Jadi kalau batu muka tidak sampai ini mentok, berarti ada yang belum. Ya, ada yang belum, makanya harus rata. Ininya juga masuk rambut yang ini, yang sambangnya. Ini masuk. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang rambut panjang, ini harus di masuk. Kalau orang dulu kan begitu sebelum buruk, sudah disiapkan dibuka. Kenapa? Ini bagian muka batasannya. Jadi kalau tarik kemang dari sini ke telinga, ya yes, ini harus rata. Maka ini bagian muka semuanya, ya. Yes, jadi harus kena air. Jadi kalau tidak dibasuh salah satu bagiannya sedikit saja ukurannya disebutnya dalam video itu, ya yes, selebar kuku itu menyebabkan tidak sah wudhu kita. Inilah perhatian Rasul dalam masalah wudhu sampai diancam oleh Rasul. Ayo celaka, Rasulullah. Neraka orang yang kakinya tidak beres membasuhnya. Jadi bukan masalah kaki saja, ini mewakili tempat yang lain karena masalah kaki yang terbanyak dilakukan oleh umat Islam, khususnya di zaman Rasul. Di zaman kita juga begitu, karena kita juga sering melihat bapak-bapak yang wudu terakhir, ya itulah hanya diguyur saja, belakangnya tidak diangkat kakinya. Makanya bagus diangkat, baik di keran ataupun dengan gayu, jadi diangkat, dibasuh, digosok semuanya. Jadi kaitannya karena panjang, panjangnya kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, agamanya tidak sah, mananya begitu. Karena sholatnya tiang agama. Kalau agamanya tidak tidak sah, tidak benar semua. Ya. Ini wudhu, ya. Yes. Untuk membasuh kaki. Babul madmadati fil wudu'i. Bab ini menerangkan tentang berkumur-kumur waktu berwudu. Al-Hamrana maula Utsman bin Affan anna ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afraza 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marratin. Cuma ada pala yamina rupil wadu'i, cuma tamat manda wasan syafa wasan syara, cuma rupasala wajahu salatan, wajadaihi lal mirfiqaini salatan, cuma mata birati, cuma rupasala pula rizlin salatan. Jadi tidak dari Humran, Humran itu adalah seorang sahabat yang disebut Maula Utsman bin Affan. Tadinya seorang budak lalu dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman, maka disebut Maula Utsman. Apa? Bahwasanya Homran itu melihat Sayyidina Utsman, ya, minta tempat duduk. Begitu diantarkan oleh Homran, ya, lalu Sayyidina Utsman melaksanakan wudu. Fa'abraga 'ala yadayhi, lalu Sayyidina Utsman melaksanakan wudu pertama, ya, bahasa kita basuh tangan untuk sunnah. Dari bejana yang ada diberikan, ya, di hadapan Sayyidina Utsman yang diantarkan oleh Umran, faghassalahuma, ya, lalu basuh tangannya dengan rapi. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, bil wudu, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di tempat wudu. Ini bahasa kita, karena memang wudunya bentuknya, ya, bisa memasukkan air kalau kita bentuk kolam. Kalau dulu disebutnya kirbah. Kirbah itu tempat wudhu yang terbuat dia dari kulit. Tapi bentuknya bukan kerang, tapi wadah seperti ember bahasa kita. Tapi dari kulit. Kemudian, summa tamat madok. Beliau itu berkumur-kumur. Jadi setelah satu tangan, kita satu tangan, nah ini satu kumur. Jadi yang namanya berkumur juga yang bagus lah, rata, ibu. Jadi setelah masuk, jadi begitu, tapi ada suara yang bagus. Kenapa? Untuk merasakan semua, khususnya sisa-sisa makanan. Ya, kita kadang-kadang berkumur-kumur seperti itu bukan pada waktu wudhu, tapi waktu selesai makan, begitu minum. Kurang bagus kalau di depan orang. Kenapa? Ya, apalagi di depan para tamu. Ya. Tapi khusus, jadi yang namanya kumur-kumur seperti itu waktu wudhu. Ya. Makanya mungkin masukkan ke air, ke mulut, jadi ya, sisa-sisa makanan akan terbuang. Makanya kalau kita makannya seperti daging, mungkin kita ada selilit, maka itu juga disebut ada taklil, namanya kita menggunakan selilit dulu. Apa namanya kalau bahasa Indonesia itu? Dongkrak ya? Dongkrak namanya. Ya. Nah, karena kalau dengan air saja, kalau daging itu tidak turun ya. Itu disebut sunnah taklil, selilit istilahnya. Maka ya, setelah kita ada selilit baru bahasa kita wudu. Itu kalau lagi ada dongkraknya seperti di rumah makan. Sekarang dongkrak itu selilit bukan hanya ada di rumah makan, makanya di rumah kita masing-masing itu juga disiapkan. Ya, khususnya bagi ya kita orang yang sudah tua, memang makan daging itu sudah selilit, ya berat. Ya, makanya harus siapkan. Jangan sampai nanti waktu kita wudhu, kita kekumur saja, tidak keluar, padahal sudah masih terus saja. Akhirnya nanti waktu sholat, begitu kafir atau lelah, Allahu Akbar, ternyata tadinya dikekumurkan jangan keluar, waktu sholat dia keluar. Ya, kalau waktu sholat dia keluar, apakah harus ditelan atau dikeluarkan? Kalau ditelan, maka bisa menjadi batal sholat. Makanya harus dibuang. Bagaimana membuangnya waktu sholat? Makanya disebut kalau di masjid, jadi jangan di masjid, yang bagus pada tapu tangan. Taruhlah di tidak pasal, karena tentu gerakan tapu tangan. Ya. Tapu tangan yang diambil dari kantong, masukkan lagi. Kalau di masjid, jangan di masjid, mengotori masjid, itu dosa. Ya. Jangan dibuang di masjid. Itu kan kasus bisa terjadi pada semua orang. Makanya berkumur-kumur itu penting, maka cara berkumurnya itu bukan sekedar melakukan. Kita kebanyakan seperti itu tidak menghilangkan sisa makanan yang ada di mulut. Jadi harus benar-benar baru. Dan membuang airnya ke arah kiri, ke kaki kiri. Ya, tapi itu juga disesuaikan. Kalau di sini ada orang, ya jangan. Parah dia. Jadi disesuaikan, kalau ada orang, berarti kita ke kanan juga, tidak apa-apa. Maksudnya untuk menjaga kehormatan orang lain. Ya. Karena kita memang kondisi kerannya itu dengan berdekatan, jadi nah atau kalau kita sebelah dalam tapi arahnya dari kaki kiri, ya itu masalah berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur kita yang tidak mubalaghah itu sama tadi seperti memasukkan air di hidung, yaitu kumur-kumur orang yang sedang puasa, yang hanya itu di puasa, kenapa tidak disunahkan mubalaghah? Jadi mubalaghah itu apa? Itu namanya mubalaghah. Jadi kalau tidak puasa harus mubalaghah, kalau tidak puasa tidak mubalaghah, karena kalau waktu puasa kita begini Nanti aja ya. Ya, itu kalau sedang puasa. Ini enggak puasa, justru puasanya memang sebulan terus makan atau puasa sebulan jalan-jalan, tapi wudhunya kayak wudhu orang puasa terus. Baik memasukkan air ke hidungnya ataupun untuk ke sumurnya. Ya. Ini keadaan di masyarakat kita, ya berarti memang perhatian kita untuk membasuh mulut atau sumur ini. Ya, jadi kebiasaan waktu puasa dibawa di luar puasa. Padahal luar puasanya lebih banyak. Ya, ini sunnah, walaupun sunnah harus diperhatikan. Kenapa? Tadi menyebabkan kalau ada sisa makanan belum keluar seperti tadi. Ya, kalau dia keluar sisa makanan mulut, lalu seandainya dia ditelan, maka sholatnya menjadi batal karena termasuk makan pada waktu sholat. Jadi makan pada waktu sholat itu bukannya lagi makan lagi sholat makan. Maksudnya ada sisa makanan, lalu dia keluar, lalu ditelan. Ya. Wastansaro. Lalu Sayyidina Utsman melaksanakan memasukkan air ke hidung, bahasanya tadi sudah, dan juga mengeluarkan air dari hidung, menyiringkannya. Ya, ingat karena ada pemasukan air ke hidung, jadi ada pengeluaran. Ya, jadi kita memang berusaha belajar memasukkan air ke hidung itu, walaupun memang nangis juga. Masih baru, kenapa? Ya, tapi kalau sudah dilatih, insya Allah. Dilatih, jadi pakai air putih dulu, air mateng, tandanya ketelan juga gak apa-apa. Jadi dilatih, ya. Karena saya termasuk begitu dulu, ya. Penasaran gitu. Kenapa? Karena didapat di dalam kitab-kitab, sarahan hadis ini, bagi orang yang wudhunya masukkan air ke hidung dengan benar, maka dia akan, ya, sembuh dari penyakit klesmanya. Ya, itu disebutnya bahasanya tahut. Nginap tahut, tahut itu penyakit klesma. Ya, inilah dengan masukkan air ke hidung dengan baik. Tsumma ghassala wajhahu salatan. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh mukanya 3 kali. Ya, sudah tadi batasan muka saya sampaikan. Ingat batasan muka, jadi semua kulit dan bulu yang ada di muka, khususnya bapak-bapak yang punya jenggot, yang punya cambang, punya kumisnya panjang, itu semuanya harus kena air dengan rata. Ya, karena jenggot kita ini tipis termasuk saya, jadi ini harus semua begitu. Jadi kalau kita hanya begini saja, masukkan air gitu. Jadi nanti tidak rasa ini. Jadi terakhir, jadi rasa semua. Kalau hanya begini saja waktu kita, jadi nanti dalamnya tidak, karena jenggot yang jarang harus kena. Kecuali bagi jenggotnya yang rapat, yang lemah, ukuran lemah itu kulit dalamnya itu tidak terlihat. Itu jadi boleh hanya luarnya saja, dalamnya tidak begitu juga tidak apa-apa. Tapi bagi kita orang Indonesia jarang begitu. Jadi jenggot seperti ini harus rata semuanya, ya. Jadi saya bilang begitu karena banyak orang tidak memperhatikan wudhunya jenggotnya ada begitu, jadi wudhunya hanya begini saja. Ini tidak harus biasa, karena seperti ini, ya. Jadi harus dari dalam itu ditatakan, ya. Itu risiko yang punya jenggot. Apa? Iya. Jadi sampai rata, karena inilah sampai kulit-kulitnya, kulit dan rambutnya harus kena. Ya, ini sunnah rasul, tapi jangan menyebabkan wudhunya tidak sah. Membela sunnah, tapi yang perlu akhirnya gagal. Ya, ini kan ini waktu itu maksud sunnah. Ya, sunnah yang meriah. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan membasuh 2 tangannya dari lautan sampai 2 siku. Jadi sampai 2 siku, sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang tangan bajunya sempit, usahakan pokoknya tangan itu harus kena, mau dibuka atau mau dibasahin di sikonya gitu. Seperti tadi, khususnya waktu jalan-jalan. Karena memang bajunya sempit kalau dibuka, gimana sayang, apa tempat orang malu kalau dibasahin, sayang gitu. Nah, jadi risikonya bagaimana? Kalau memang tidak mau dibuka, ya dibasahin tidak apa-apa. Walaupun ada bajunya, jadi dalamnya itu dibasuh, bahasa kita masih tetap kena air, tidak apa-apa. Ya. Itu risiko yang tangan bajunya kecil, sempit. Ya. Ya bapak-bapak ibu sama aja, karena ada baju yang sudah sempit, dipakai giliran wudhu. Apa sampai di sini? Udah selesai ke atas. Ya makanya risikonya harus dibuka. Kalau tidak, risikonya juga harus kena. Karena disebut tangan sampai sikut, kayaknya batasan sikut dengan tangan saja. Maka menurut fikih disebutnya sikutnya ini termasuk mimba bima layati mulwajib ila bihi fahuwa wajib. Jadi termasuk bab yang tidak sempurna membantu wajib, kalau ini tidak dibantu, maka ini juga pembahasannya menjadi wajib. Makanya harus dilewatkan dari sikut. Yang bagus sampai bisep. Bisep ya, kalau selain. Jadi sampai ke lengan atas. Ya. Nah inilah untuk wudhu yang bagus. Kita ya banyak masalah ya. Jadi kalau wudhunya tidak beres, itulah masalahnya, sholatnya tidak beres. Ini wudhu secara syariat, secara fikih. Belum lagi ada istilah wudhu secara hati kan bagaimana? Yaitu badannya memang sedang bersih lalu ya dosanya bersih belum. Bahasa kita, nah, itu namanya wudhu secara hati kan, artinya apa? Tobat dari dosa. Yeah. Yeah. Artinya apa? Kita itu karena ada orang wudhunya rajin, tapi dosanya juga kan rajin. Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin, ngaji rajin, maksiat juga rajin. Ya memang kita manusia. Maka disebut ada wudhu secara ya fikih, istilahnya syariat, ada wudhu secara, itulah hati kan, itulah secara kakau. Nah ini harus diperhatikan secara fikihnya saja, jangan sampai kalah. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia jadi Utsman menyapu kepalanya. Jadi ke kepala itu disebutnya disapu, kalau sapu jadi tidak ada air yang terbawa. Artinya terbawa itu bisa mengalir, tidak mengalir aja. Nah, kalau kita di keran atau di air kan kita sapu. Minimal kalau kita sedikit, istilahnya dalam mazhab fikih tadi tiga helai. Tapi yang bagus sunahnya rata. Dibalik lagi. Ya. Jadi bagi bapak ibu yang rambutnya cepak seperti saya, jadi sama ya. Wudu untuk sapu kepalanya yang bagus seperti ini. Meratakan ya. Walaupun memang yang wajib hanya sedikit, tapi yang ada di lingkaran kepala kalau kena rambut itu. Jadi tandanya maaf ibu yang rambutnya panjang, tapi di sini begitu mau menyapu rambut, kepalanya udah saya yang ada di sini saja. Itu tidak sah, karena rambutnya bukan ada di lingkaran kepala. Jadi rambut yang disapu ada di lingkaran kepala. Jadi kalau yang sudah terurai panjang, itu disebut tidak sah. Kenapa? Tidak disebut kepala. Karena bahasanya roti, bukan ta'ri. Jadi analisanya roti. Kalau roti berarti kepala, baik rambut dan kulit yang ada di kepala. Jadi kalau di sini, nah bahasanya bukan roti lagi. Walaupun memang ini asalnya dari kepala. Tapi itu sudah ta'ri bahasanya. Nah ini untuk menyapu rambut sama menyapu kepala, jadi yang bagus seperti itu, ya. Nah itu meratakan kepala kita, rambutnya dengan wudhu, itu ada makna, nanti terus disebut nanti termasuk gurun muhajjalin. Orang yang terang nanti di akhirat dengan bekas air wudhunya, baik di muka dan tangan dan kaki. Itu disebutnya gurun muhajjalin. Jadi bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin nanti di akhirat itu dengan bekas wudunya. Nanti di sana ada nurnya, ada cahaya. Ya, bahasa kita ada seperti neon di sana. Tsumma ghassala kulla rijlin thalathan. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh setiap kaki tiga-tiga, biasa. Ya, membasuhnya sekali lagi. Pesan Rasul tadi, jangan sampai tidak ada yang kena, tumitnya tidak kena, celaka. Karena disebut wail, itu artinya celaka. Ya, bahasa kita diartikan neraka wail. Ya, sebenarnya nama air itu bukan nama nerakanya. Bagian dari bahasa neraka yang disebut wadi. Yaitu ada, ya, wadi itu bahasa kita jurang. Yang tempat orang-orang yang wudhunya salah. Di situ tempatnya disebutnya. Cuma kala, kemudian kata Sayyidina Utsman, Raitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatawadahu nahwa wudhu ihada. Kata Sayyidina Utsman kepada Umron, ya, inilah aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu ini. Maksudnya Sayyidina Utsman memperagakan wudu di hadapan Umron. Lalu setelah selesai kata Sayyidina Utsman kepada Umron, inilah yang aku lihat Rasulullah berwudu seperti ini, makanya aku lakukan wudu seperti ini. Wa qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa shalla raka'atayn la yuhaddithu fihi man nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Lalu Sayyidina Utsman berkata, Siapa yang berwudu seperti wudhu ini, lalu dia sholat 2 rakaat. Ini sholatnya namanya sholat sunat wudhu. Lalu dia tidak berbicara pada 2 rakaat itu ada nafsunya, maksudnya sholatnya dari wudhu. Ya. Maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu semuanya. Jadi selesai wudhu, kita baca doa wudhu, ya. Setelah selesai doa wudhu, lalu kita masuk ke masjid musala atau ke rumah sebelum melaksanakan yang lain ada sholat sunat wudhu. Ini ada sholat sunat wudhu. Inilah keutamaan diantaranya yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, seorang muazzin Rasulullah yang bernama Bilal. Karena Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya Rasulullah SAW waktu diperlihatkan surga oleh Allah, yang didengar oleh Rasulullah SAW adalah terompah Sayyidina Bilal ada di surga. Dan terompah itu gesekannya orang jalan itu tidak ketahuan. Ya kita nih, kalau mak kita jalannya ketahuan tuh gesekannya. Terompahnya kedengeran, ketaplak-ketaplaknya ketahuan. Langkahnya ketahuan. Maka Rasulullah SAW dengan Sayyidina Bilal, saking kenal dengan Sayyidina Bilal itu istilahnya langkah Sayyidina Bilal ada di surga diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, ya, yeah. Atau dilihat langsung oleh Rasul, divisualisasikan, ya, yeah. Lalu begitu Rasulullah SAW, ya, yeah, setelah Isra Mi'raj menanyakan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, aku mendengar terompahmu ada dalam surga, ada amalan apa yang kamu lakukan? Maka diantaranya yang dilakukan oleh Bilal, aku setiap berwudu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Ini yang dimaksud sholat sunat wudu. Bapak Ibu sudah biasa? Jadi nambah amalia kalau habis wudu, sholat sunat wudu. Kalau sholat sunat wudu tidak terbatas dengan waktu haram. Seperti setelah sholat asar kan kita haram sholat. Setelah sholat wudu juga haram sholat. Tapi kalau sholat yang ada sebabnya, mutaqaddim atau muqarrin, itu tidak apa-apa. Apa sholat sebabnya mutaqaddim? Inilah seperti kita wudhu. Karena wudhunya itu menjadi sebab dengan disunahkan sholat. Walaupun di waktu yang haram, tidak apa-apa sholat sunat wudhu. Apa sholat mutaqaddim yang lain? Kita masuk ke masjid. Ya. Sekarang kita sholat tahiyatul masjid. Walaupun pada waktu yang haram, tidak apa-apa. Karena ada sebab. Jadi sholat setelah asar dan setelah ya apa subuh yang diharamkan itu kalau tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya seperti ini tidak apa-apa. Ini berlaku pada masjid-masjid yang bukan Masjidil Haram. Tapi kalau masjid Masjidil Haram itu full, tidak terbatas. Itu memang ada hadis Rasulullah SAW kecuali di Masjidil Haram. Nah ini kalau di Masjidil Haram setelah asar tetap saja orang pada sholat. Yeah. Jangan bingung, dari sana memang ada keterangan seperti itu. Karena riwayat kita juga banyak, Pak. Di sana orang pada sholat habis asar dulu, sholat apaan kan tidak boleh. Iya, itu memang ada hadis Rasul. Karena belum disampaikan itu, karena belum ada kejadian, belum ada nanya yang dikasih tahu. Tahu. Tapi sekarang karena bahasanya ini saya sampaikan, jadi saya dikasih tahu. Seandainya ada di Masjidil Haram, orang pada sholat sholat sholat sunnah, terus sholat sholat asar atau sholat subuh. Kalau di sana, jadi di sana tidak ada batas. Ini untuk kita yang di luar tidak boleh sholat setelah subuh dan asar kalau tidak ada sebab, ya sama seperti sholat mutlak namanya. Kalau ada sebab yang muqarrin, apa muqarrin? Yang berbarengan, umpamanya subuh, tapi waktu subuh ada gerhana, kan benar? Subuh ada gerhana, ya udah sholat subuh, sholat gerhana tidak apa-apa karena sebabnya itu namanya muqarrin, berbarengan. Ya. Begitu juga, ya para setelah asar, yang belum lama, ini kan setelah asar ya, jam 5 gerhana. Ya, saya sedang ada di perjalanan di mobil, saya sudah mulai ada gerhana, karena saya tidak memperhatikan. Ya, ibu udah mati, sudah begitu lihat, nah, itu akhirnya saya juga telah gerhana, tapi karena saya sedang di kendaraan, saya telah sunat di mobil. Jadi setelah sholat asar, sholat sunat, namanya ada sebab muqarrin, tidak apa-apa. Atau ada orang meninggal, lalu disolatkan setelah ya, nah, tidak apa, karena ada sebab. Nah, ini masalah fikih namanya. Jadi yang tidak boleh sholat mutlak, yang tidak ada sebabnya namanya sholat mutlak. Yes, itu orang yang rajin sholat sunnah. Jadi setelah asar dan setelah subuh istirahat dulu. Ya sebenarnya itu untuk orang yang rajin. Kalau kita yang malas, emang berhenti terus. Seperti apa? Orang batal wudhunya bagi yang punya wudhu. Memang yang kagak punya wudhu, maka kagak batal-batal. Kenapa? Karena ada orang mau belajar ngaji. Diajarin wudhu, gimana wudhunya? Wudhu dulu sana, nanti baru ngaji. Nanya, Pak Yai, gimana wudhunya? Apa ada? Pak Yai, kamu orang yang belum pernah batal wudhu ya? Belum pernah batal wudhu ya? Kenapa? Belum bisa wudhu, jadi belum pernah batal wudhu. Sama, ini juga begitu sholat sebenarnya. Itu diharamkan jadi bagi orang yang memang biasa. Sholat itu istirahat dulu. Jadi setelah sholat subuh, istirahat. Kita memang waktu sholat juga sudah. Ya, kalau kita ingin cepat-cepat rapi, jadi sholatnya ada yang haram, tapi juga dibahas dalam fikih ini. Haram itu kalau tidak ada sebab. Kalau ada sebab, tidak apa-apa. Baik sebabnya itu seperti kita fardu. Mas, kok ada foto iya? Karena ada hadis Rasulullah SAW, man nafiya salatan falyusar idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat apabila dia ingat. Termasuk lupa yaitu orang yang tidur. Ya, kenapa? Ya, karena begitu dia ya bangun sudah lewat waktunya. Pokoknya salat zuhur. Dari sebelum zuhur dia tidur, waktu ke salat asar. Tahu-tahu dia salat asar, salat saja salat asar karena orang sudah salat asar dia ikut di masjid. Sedangkan dia belum salat zuhur. Maka dia qada zuhur setelah salat asar. Tidak apa-apa. Karena ada sebab. Namanya bayar qada mah kapan aja biar ada merek anjing galak cuma bayar utang mah boleh. Istilahnya kita hidup manusia ini. Bahkan di dalam fikih dianalisa salat subuh kita biasa salat sunat. Salat sunat subuh. Itu sunat-sunat fajar disebutnya atau sunat-sunat subuh. Lalu setelah itu kita belum sholat sunat udah komat, lalu langsung ikut sholat subuh berjamaah. Kan kita biasa sholat sunat, sekarang tidak melakukan sholat sunat. Sekarang setelah selesai sholat fardu berjamaah kita ingin sholat sunat karena kita biasa melaksanakannya, dilaksanakan setelah sholat subuh itu masih boleh. Karena termasuk qada yang biasa dia lakukan. Itu bagi orang yang rajin itu namanya. Kalau kita udah lewat aja bodoh. Itu dalam fikih sama seperti itu Pak Ibu, ya masalah sholat. Jadi itu makan bagi orang yang sholatnya rajin, sholat sunat subuh. Jadi sampai dia sudah lewat pada satu saat, dia masih membayar walaupun setelah sholat subuh masih boleh. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena masalah-masalah yang begini kadang-kadang kita kan proses orang sholat setelah sholat subuh. Kita bilang haram saja. Dilihat dulu masalahnya. Jadi tidak semua orang yang sholat subuh itu haram. Ya. Jadi yang tidak sebab, tidak ada sebab, itulah yang haram. Jadi sholat sunat wudhu ini bagaimana? Ya sama seperti sholat sunat umumnya. Pak, surat-suratnya apa yang bagus? Ya, udah kuliah puluh aja. Ada juga yang baca dalam kitab fikih itu dianalisa dengan baca surat An-Nisa ayat 65 dan ayat 110. Itu yang walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirlahum rasulullah jadulah tawabah rahimah kata pertama. Lalu yang ayat 110 yang bagaimana ya'masu an'au yadlinnam dan semua yastaghfirullah ya'idillah wabullah rahimah. Itu kalau yang hafal, kalau tidak hafal, kuliah puluh jalan kanan. Gak apa-apa, ini nambah amalia. Jadi kalau kita amalkan, ini namanya nambah ilmu, nambah amal. Tapi kalau kita tidak amalkan, nambah ilmu terus, amalnya gak naik-naik. Jadi apa yang datangin dari Rasul? Ya wama atas umur Rasul fakhudhu. Kita Allah firmankan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Inilah termasuk yang sunnah, walaupun sholat sunnah hanya sebentar, dua rakaat, itu bahasa kita hanya 2 menit. Karena kita sholatnya cepat, bahasa kita 2 menit selesai. Ini suatu sunnah yang sangat istimewa, karena Rasulullah menerangkan, yang diwet dari ya, Imam Bukhari ini, Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi tidak dibilang besar atau kecil semuanya. Kita kan memang istilahnya ada dosa besar, ada dosa kecil, dosa lama, dosa baru. Ya, dosa yang sengaja, yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan, dosa yang rahasia. Itu namanya mata-mata mengizabi itu semua. Ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, bagaimana yang didahulukan? Kan ada tahiyatul masjid, ada wudu. Jadi kalau ke masjid, masuknya yang pertama tahiyatul masjid dulu. Karena kalau masuk ke masjid, yang pertama dilakukan tahiyatul masjid dulu. Baru nanti sholat sunnah wudu. Kalau masuk waktu zuhur, berarti sunnah qobla zuhur. Baru sholat zuhur. Urutannya begitu. Ya kalau kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid, wudunya lewat. Bagaimana kalau kita langsung sholat sunat duduk? Kalau kita langsung sholat sunat duduk masuk ke masjid, maka sholat tahiyatul masjidnya tidak ikut di sholat apa sunat duduk. Itu masalahnya begitu. Artinya apa? Sholat sunat yang kita lakukan pertama di masjid itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Seandainya kita sholat sunat yang lain, jadi sholat sunat tahiyatul masjidnya ikut dengan sholat yang lain. Ya umpamanya kita langsung apa kalau sholat fardu langsung sholat fardu, nggak usah sholat tahiyatul masjid lagi karena sudah masuk fardu, tidak ada panggilan yang lain walaupun itu sunnah karena mengikuti yang perlu itu yang lebih baik dan memang keharusan seperti itu. Nah, ini urusan sholat khususnya sholat wudu dan sholat apa tahiyatul masjid apalagi yang memang rumahnya dekat masjid jadi begitu bangun malam. Jadi dia itu ke masjid, jadi selama sholat tahiyatul masjid, sholat sunat duduk, lalu kalau dia ada hajat sholat hajat, dia lalu baru dia sholat tahajud, ya lalu dia sholat witir dan yang lain. Kalau dia mau sholat tasbih baru sholat witir. Jadi rangkaiannya seperti itu, ya. Babu ghusli al-aqabi. Ini bab dalam menerangkan membasuh tumit. Kalau tadi masuk kaki, tapi ada perhatian tentang tumit. Kalau ini babnya khusus membasuh tumit. Wa kana musyrina yaghsilu ma'a al-khatami idza tawaddaa. Lalu kata siapa? Imam Bukhari, Ibnu Sirin membasuh tempat cincinnya ketika berwudu. Jadi kalau berwudu yang punya cincin, cincinnya itu kalau dia sempit rasa kita harus dibuka. Kalau dia lega, jadi harus digoyang. Jadi kalau sempit membukanya wajib, apalagi mau tayamum. Kalau dia besar, ya jadi longgar, dia wajib digoyang. Ini namanya membasuh. Jadi kalau dia yang kencang itu yang sempit kan kalau tidak digoyang tidak masuk air. Nah, inilah yang disebut oleh Imam Bukhari, Ibnu Sirin termasuk orang yang membasuh. Ibnu Sirin itu siapa? Ibnu Sirin adalah tabi'in sebenarnya, bukan sahabat Rasul, tapi seorang yang sangat arif dan beliau Ibnu Sirin termasuk bagian daripada mazhab, tapi mazhabnya tidak populer zaman sekarang. Ya, jadi ada mazhabnya, istilahnya mazhab Ibnu Sirin, ya itulah seperti mazhab Auza'i. Ya, itu pendapatnya sebenarnya sejak awal-awal Islam dulu, beliau termasuk imam mujtahid. Ya. Dan diantaranya seperti kita musafir, ya tidak baik mencapai dua marhalah, beliau asal musafir sudah. Itu diantara pendapatnya. Jadi Ibnu Sirin ini seorang tabiin yang memang terkenal cerdas. Ya, dan saya dapati ada buku beliau yaitu tentang takbir mimpi. Jadi Ibnu Sirin itu diberikan oleh Allah kelebihan ilmu tentang takbir mimpi. Nama kitabnya kalau tidak salah namanya Takbirul Anam. Jadi yang di pinggir itu karangan Ibnu Sirin. Kok ada takbir mimpi? Itu kan kayaknya seperti ya, itu ilmu dalam Islam. Ibu mempelajari silakan saja Bapak, ya. Itu boleh-boleh saja kita itu membaca, ya, makna-makna takbir mimpi. Itulah yang dilakukan oleh ya, Ibnu Sirin dan begitu para ulama karena sejak zaman ya Nabi Yusuf alaihissalam beliau lah orang yang diberikan oleh Allah takbir mimpi. Jadi memang ada, bukan mengada-ngada. Kalau kita kan takbir mimpi mengada-ngada. Jadi jangan, bukan seperti itu. Memang ada keilmuannya. Tapi saya pernah mencoba mempelajari, membaca saja. Tapi akhirnya saya takut sendiri kalau mimpi itu. Yeah. Jadi karena kita sudah baca, nanti kita takut. Habis mimpi, berita nanti kita takut akibat-akibat seperti itu. Yeah. Sebenarnya berjalan apa adanya menurut takdir Allah. Secara ilmuwan silahkan kita membaca. Ini Ibnu Sirin, nama aslinya adalah Muhammad. Yeah. Tapi terkenalnya Ibnu Sirin saja. Muhammad Ibnu Sirin. Nah ini masalah apa? Wudu yang pakai cincin. Disebutnya khatam. Ya khatam itu bisa cincin, bisa juga khatam artinya apa tuh? Stempel. Ya, khatam itu bisa diartikan stempel. Ya, tapi di sini maksudnya cincin. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana yamurru bina wan nasu yatawaddaun min al-mitharati qala asbiqul wudu'a fa inna al-qatib tawaddan qala waydu lil aqab min an-nas. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berjalan bersama kita bersama kami, lalu orang-orang lagi sedang wudu dari tempat berwudu. Mithar itu maksudnya tempat wudu, alat wudu maksudnya tempat wudu. Lalu beliau berteriak, Abu Hurairah, asbiqul wudu, pengumuman doi, ayo sempurnakan wudunya, sempurnakan wudunya. Maka tubuhnya Abu Qasim, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, waidu lil aqo binan nar, celakalah, ya, dapat neraka bagi kita orang yang tidak beres basuh tumisnya. Jadi sampai wudu juga dikomandoi. Makanya kalau kita wudu ada yang negur, bapak, siapapun orangnya, kalau kita salah nerima saja. Karena kadang-kadang bapak ibu kita tidak nerima. Begitu wudunya seperti tadi umpamanya kemari tidak benar begitu tangannya gitu aja kan gitu, jadi ada yang tidak terbasuh tidak kena air. Karena dia hanya sekedar gitu rasa. Kelihatannya dia rasa tapi ada yang tidak kena. Begitu ke kaki. Begitu tegur, pak, itu wudunya biar rata. Dia menjawab bela diri. Yang penting hatinya. Itu bela diri namanya. Benar, hati itu penting. Tapi dalil benar itu digunakan untuk salah. Untuk membela yang memang wudu kita kurang beres, ya beresin aja, jangan dalil. Yang penting hatinya. Dalilnya benar, hatinya memang harus baik. Ya, tapi wudu juga haruslah. Ini namanya dalil yang benar digunakan untuk salah. Ya, digunakan untuk salah. Nah, ini dalam masalah wudhu, baik yang dibasuh itu, basuh kita kaki, di sini masalahnya, ataupun muka, ataupun tangan, atau yang lain-lain. Jadi, bahasa kita sadar saja. Kalau ada yang menegur, terima kasih. Itu satu ilmu. Ya, satu ilmu. Ya, jadi, jangan bela diri, tapi bela diri untuk menolak. Itu namanya bela diri untuk menolak. Yang penting hatinya. Wudhunya tidak dibereskan. Ya, karena memang ada kesalahan. Biasanya orang yang berani menegur dalam kesalahan memang sudah tahu. Jadi orang itu sudah tahu, makanya kasih tahu orang yang salah wudunya. Jadi kita itu jujur saja. Karena kita itu manusia, bisa saja kita sudah belajar, tapi waktu wudu ada yang belum terbantu. Babu ghusli rijlaini fi na'lain wala yansaru 'ala na'lain. Ini bab menerangkan tentang membasuh dua kaki bagi orang yang pakai sendal. Dan tidak boleh menyapu orang yang di atas sendalnya, yang pakai sendal. Maksudnya untuk menyapu, sapu ini artinya bahwa orang yang pakai hook istilahnya, itu dia disapu. Tapi kalau pakai sendal tidak boleh disapu. Ya Abdurrahman raitu katas nau arba'an lam ar'ah dan min ashabik. Yasna'uha. Tadi terlihat daripada Abdullah bin Umar bertanya kepada Ya Abu Abdurrahman. Yes. Kata Ibn Jurayj, Ya Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar, aku melihat kamu melakukan empat yang tidak pernah aku lihat, yang empat kalau lakukan itu seorang dari sahabat-sahabatmu yang melakukannya. Bahasa kita, Abdullah bin Umar ini mempunyai kebiasaan yang beda dari sahabat yang lain, dan ini diperhatikan oleh Ibn Jurayj. Jadi kata Ibnu Jurayj memandang Abdullah bin Umar ada empat perbuatan yang tidak dilakukan oleh yang lain. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Apa kata Ibnu Umar dibilang begitu, ditanya begitu oleh Ibnu Jurayj? Wa ma hiya ya Ibnu Jurayj? Apa yang kau maksud? Ya. Hai Ibnu Jurayj, qala ra'aitu ka la tamasu min al-arkan ila al-yaman ya ini. Yang pertama, kata Ibnu Jurayj, aku melihat engkau bahwa engkau tidak menyentuh dari rukun-rukun, maksudnya rukun Ka'bah. Ka'bah itu kan ada empat rukun. Ada rukun yang pertama tempat kita tetap apa namanya? tawaf itu namanya rukun hajar aswad. Kemudian rukun kirafi, ada rukun tami, ada rukun yamani. Maka dua rukun ini disebut yamaniyain. Dua rukun yamani, yang dimaksud rukun yamani dan rukun hajar aswad. Engkau tidak menyentuh rukun-rukun kecuali dua rukun yaman. Jadi yang dimaksud rukun yamani dan rukun hajar aswad. Jadi disentuh. Atau tidak disentuh, tapi istilahnya ada istilah, isbai. Oh, itu kan bagi yang jauh dari hajar aswad, isbai. Nilai Allah Akbar. Jadi itu namanya termasuk ganti daripada menyentuh bagi yang dekat, jadi menyentuh. Kata Ibnu Jurayz, sahabat yang lain tidak melakukan itu, tapi Ibnu Umar melakukan itu. Aneh. Ini satu ilmu mungkin, kalau kita kata Ibnu Jurayz ini nanya, penasaran. Apalagi berikutnya? Yang kedua, kata Ibnu Jurayz, waraitu katal batuni ala sibtiyat asa. Aku melihat engkau menggunakan sendal-sendal bangsa sibtiyah. Itu sendal yang tidak ada bulunya, disebutnya sendal sibtiyah. Jadi Ibnu Umar itu pakaiannya sendalnya beda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain sendalnya ada bulunya. Jadi dari kulit, kulitnya masih ada bulunya. Tapi kalau ada Umar tidak suka yang ada bulunya. Sekarang kan juga banyak sendal yang ada bulu. Khususnya memang sendal yang ada di rumah pakai dalam itu ya. Yang ketiga, waraitu katasdugu bisufrati. Dan aku melihat engkau itu tasdugu. Kalau arti tasdugu adalah menyelup. Apa kalau warna dari putih bisa jadi hitam, celup juga ya. Kalau rambut sudah putih jadi semir, tasbugu bisa arti semir. Jadi rambutnya semir, tapi semirnya warnanya sufro, kuning. Jadi Ibnu Umar pakai rambut seperti itu. Pakaiannya juga suka ya. Yang aneh sepertinya. Tapi tidak aneh. Kenapa? Nanti jawaban dari Umar mengikuti Rasul. Dia pernah melihat Rasul telah melakukannya. Tapi kita itu boleh seperti itu. Tapi Pak, kalau kita, saya yang sudah sesuai ini, pokoknya rambutnya sekarang sudah ubah, nanti semir kuning. Begitu para iwan, nanti kenal apa enggak kita muka ya. Yang tidak boleh warna hitam. Ya, jadi kalau kuning atau merah tidak apa-apa. Merah tidak apa-apa, kuning tidak apa-apa, tapi jangan hitam. Tapi bagaimana masalah hitam kalau untuk perang, karena biar musuh itu takut, kita masih muda-muda, masih gagah-gagah, itu boleh. Bagaimana Pak kalau permohonan istri katanya biar biar awet muda, biar jadi suka, itu termasuk perang sabili lagi. Itu masalah fikih, ada peninjauan, ada yang bilang boleh, karena kepentingan kemaslahatan keluarga. Biar ada sebab tadi. Ya makanya jangan aneh juga kalau ada orang tua kok masih pakai semir hitam juga. Jadi dia memahami seperti itu. Tapi saya termasuk berat, bodoh amat sampai kita lomba suka-suka. Kalau kita pakai semir hitam karena memang aslinya itu haram, tidak boleh. Karena dari saya dina, Abu Bakar juga sudah pesan. Pertama pakai hitam, kata Rasulullah, jangan yang hitam, pakainya yang merah atau yang kuning. Tapi kalau Ibnu Umar ini pakainya yang kuning. Ya memang Ibnu Umar itu masih muda, lebih muda karena anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan di bawah umur Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar di bawah umur Rasulullah 2 tahun. Jadi kalau Sayyidina Umar itu masih muda, masih anak muda. Tapi rambutnya jadi semir gitu. Yang ketiga, kata Ibnu Jurayz, waraih suka iza kun tabi makata ahala nafi zara awul hilala walang tu hila anta hata kana yomu tarbiyah. Yang keempat, aku melihat engkau waktu di Mekah, orang-orang pada niat haji apabila sedang melihat bulan haji. Jadi hilal dan tuhila, ya artinya di sini masalahnya ahala niat haji. Tapi walang tuhila anda, engkau tidak niat haji langsung begitu apa datang bulan haji. Kecuali sampai terjadi atau sampai hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu adalah hari sebelum hari Arafah, disebut hari tarwiyah. Kita biasa memasakkan itu, ya. Inilah disebut hari tarwiyah namanya. Lalu qala Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibnu Jurayz sampai 4 perkara yang belum pernah dilihat kata Ibnu Jurayz oleh Ibnu Junayd dilakukan oleh orang lain kecuali oleh Ibnu Umar. Aneh nih, bahasa kita mah ustaz aneh nih. Lain dengan yang lain. Ya. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Ammal arkanu fa inni ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yamaini. Ila yamaini. Adapun masalah rukun yang aku sentuh waktu bertawaf, karena aku ini tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh ya rukun-rukun yang empat itu kecuali dua rukun yamani. Jadi dimaksud dua rukun yamani, namanya dalam bahasa Arab ini namanya lil golabah. Sebenarnya yang satu yamani, yang arah ke Yaman, yang satu disebut rukun Hajar Aswad yang ada Hajar Aswad. Jadi dua nama itu dijadikan satu, namanya lil golabah. Seperti ibu dengan bapak. Ibu kan wali, amar walidatun. Kalau bapak, walidun. Tapi disebutnya walidai. Itu namanya golabah. Komarun, matahari, apa? Bulan. Camdun, matahari. Maka disebutnya, umumnya apa bahasa Arabnya? Komarain. Itu namanya golabah. Jadi, dua benda dijadikan satu nyebutnya karena berpasangan sehingga dipakai yang satu itu. Ini juga yamanain, begitu maksudnya. Banyak bahasa Arab yang seperti itu, ya. Itu namanya lil golabah. Untuk memenangkan satu daripada yang lain dalam pemakaian bahasa. Jadi rukun Hajar Aswad pertama waktu mulai setan kita tawaf, ya, baik kita tawafnya fardu atau sunnah, ya. Itu yang disentuh. Begitu rukun Irafi tidak menyentuh. Jangan coba-coba menyentuh, Pak. Ibu, kalau kita lagi tawaf karena kalau kita menyentuh sambil jalan, jadi tangan kita itu ketinggalan, jadi tangan kita itu hitungnya belum tawaf. Karena ada di lingkungan tak apa. Makanya waktu jangan terlalu nyentuh, walaupun di rukun aja atau di rukun kita nyentuh, tawaf jadi belum berangkat, tetap harus sudah nyentuh. Jangan waktu serta tangannya begini. Itu jadi tangan ini di rukunnya belum tawaf dan ketinggalan. Jangan tinggal. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kita tidak perlu pikir, jangan gelap kita kalau pengen berkapal tentu betul. Jadi nanti kalau perlu, yaitu hanya semurah ataupun kawasan. Saya sampaikan itu, kenapa? Karena saudara-saudara kita kalau yang kawasan dekat kapal memang benar-benar kesempatan, Pak. Ada yang sampai bajunya atau berlalu. Ini sampai begitu, dalam waktunya hilangnya. Tapi kalau dia sambil tawa, jadi tangannya itu kalau sambil lewat, tapi tangan kiri begitu ke sana, jadi dihitung belum tawa. Itu risikonya, kaidahnya nikmat, tapi kebablasan. Ya, saya sampaikan begitu, karena kesempatan kita tawa, baik, tawa haji atau umrah atau tawa sunnah, memang garang-garang, tapi jangan terlalu over. Itu jadi terlalu over, kira-kira. Niatnya bagus menghormati Ka'bah, tapi akhirnya tawafnya salah. Sedangkan tawaf itu apalagi tawafnya tawaf gunung untuk menghormati Ka'bah. Ya? Menghormatinya tapi tidak sah. Gitu. Jadi kita semua yang mempelajari itu khususnya ya karena sekarang kan bagi yang mau haji atau umroh ya mungkin ada peluang-peluang seandainya terjadi kita melaksanakan tawaf. Jadi jangan seperti itu. Ya. Inilah masalah rukun yamani. Jadi menyentuhnya itu sebelum jalan. Begitu di rukun yamani, darah dan daging lebih ajar aswad. Rukun iraki, kalau dianggap ini kapal, gambaran ini karena segi empat. Rukun kami, ini namanya rukun yamani yang sebelum ajar aswad. Nah di sini juga, kalau memang berat, jadi untuk menyentuhnya, jadi posisi ini jangan jalan. Kalau kita di sini, istilah, tapi dalam bahas ini, nah, istilahnya, pas menyentuhkan sini, istilahnya. Itulah yang betul-betul ganti menentu adalah istilah bahasa kita ini itu baik. Maka bagi bapak ibu yang memang ada uang untuk ya silakan baik haji atau umroh. Ya kalau hajinya belum cukup mau umroh bagaimana? Tapi guru saya ada bilang haji dulu. Tapi yang bilang nggak apa-apa juga umroh dulu. Tapi kewajiban haji dulu kan baru karena disebutnya wa'atimul hajjah wal umroh. Jadi haji dulu baru umroh. Ya. Tapi ya di sini bahasanya bukan dia ya, masalah tawaf haji, tapi di sini masalahnya berkenaan dengan tawaf karena tawaf itu pasti waktu haji atau waktu umrah atau tawaf sunnah. apalagi Pak kita tawa bareng malah ya. Hah? Beli haji bareng, ngobrol bareng, enak kali ya. Tapi tidak mustahil, Pak. Wa amani ahlus sifiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuni 'ala allati laisa fiha sya'arun. Wa yatawaddau fiha fa anna uhibbu an albasaha. Maka sungguhnya, ya maka ada pun masalah sendal, saya suka di sendal sifiyah. Karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan memakai sendal ini, yaitu sendal yang disebut sifiyah yang tidak ada rambutnya. Jadi sendal, jadi kulitnya sudah dibuang. Jadi kalau sahabat yang lain umumnya kulitnya itu masih ada. Jadi Pak, kalau dulu kisil yang pakai uwal, jadi baju uwal itu memang yang dari kulit, jadi memang kulit-kulitnya. Kalau kita disebut uwal, ya jadi baju mahal. Jadi kalau dulu itu disebut uwal, baju yang terbuat dari kulit, memang kulitnya itu dengan bulunya itu masih ada, baik itu sendal ataupun pakaian. Yeah. Kalau zaman sekarang disebut baju wool, bukan dari bulu, ya tapi bulunya itu sudah diolah, itu jadi baju mewah. Kalau zaman dahulu, karena memang asli, baju dari kulit, jadi kulit dengan bulu, jadi memang ada kulit aslinya. Jadi kata Sayyidina Umar, apa Ibnu Umar? Jadi aku melihat Rasul dan telah mengenakan sendal ini, dan beliau suka berwudu. Ya, menggunakan sendal ini, maka aku juga suka memakainya. Jadi enak pada kita. Makanya orang nggak pakai itu, dia pakai sendiri. Jadi bukan sekedar pakai. Jadi dari nomor itu berdasarkan ilmu pada kita yang dilihat langsung dari Rasulullah meniru. Inilah akhlak. Jadi kita itu, makanya kalau di pondok pesantren, dia itu jadi figur. Selain dia belajar ilmu, jadi melihat. Itu ada contohnya. Jadi apa yang belajar oleh dia itu langsung ditiru oleh murid. Karena disebutnya atau dari ketobat, tobat itu mencuri tobat yang lain. Ini mencuri yang bagus tuh begitu, mencuri akhlak yang bagus, mencuri perbuatan yang bagus namanya. Itu maksudnya mencuri. Jadi untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, nah itulah disebutnya ya dari ketobat. Jadi atau ya dari ketobat. Jadi tobat itu mengikuti. Ya, tabiat kita artinya watak mengikuti orang yang kita tiru. Ya, itulah disebutnya ya tiru, bahasa artinya itu sebenarnya aslinya mencuri. Tapi yang di bahasa Arab yang bisa adalah meniru, mengikuti. Nah, inilah perbuatan yang bagus ya untuk bahasa ya tiru. Jadi tidak semua kalimat ya tiru artinya buruk, tapi dalam bahasa Arab ada kalimat ya tiru ini artinya baik. Itu adalah mencuri perbuatan baik. Ya. Jadi orang melakukan itu lalu kita bisa melakukan itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa masuk ratu baini Rasulullah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbaghu biha fa ana uhibbu an asbagha biha an asbagha biha. Dan adapun masalah pakaian kuning, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan apa tadi? Ya kalau baju jadi dari putih menjadi kuning atau rambut dari putih menjadi kuning, ya menyemir, aku juga suka melaksanakannya. Wah ini kayak kampanye lagi di kampanye. Jika ya sudah tidak kampanye hanya masalah kuning, jadi digunakan pemakaian, ya oleh Sayyidina Ibnu Umar. Jadi karena semata-mata melihat Rasulullah SAW. Ya, jadi baik itu pakaian, baik itu masalah rambut, ya begitu juga masalah ya sendal, ya masalah sendal. Lalu yang keempat, wa amati lalu pak ini langkah Rasulullah SAW itu angkatan pak itu dihirahilatuh dan ada pun ihlal, ihlal itu artinya niat haji. Jadi pakai hal besar. Ahalla yuhilu artinya niat haji. Bah ini lamar Rasulullah SAW yuhilu. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW niat haji sehingga sudah tanda idhami rohilatu sudah bangkit kendaraannya. Jadi sudah di kendaraan sudah siap berangkat baru niat. Ya, kalau kita sekarang kan rohilahnya bukan pakai apa unta, Terakhir pakai mobil, jadi berdasarkan hadis ini niatnya itu sudah siap berangkat ya, di mobil. Jadi sudah naik mobil baru niat. Ya. Yes. Kalau niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha ya lillahi ta'ala atau Allahumma yasirli. Ya. Yes. Baru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Sebab apa? Ya, Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ah, langsung baca talbiyah terus. Jadi niatnya itu sudah siap berangkat. Jadi bukan hanya kendaraan bagi kawan tak saja, zaman sekarang juga sudah melaksanakan pakai mobil, waktu mau berangkat itu baru niat. Kalau orang haji, berarti niat hajinya ya dari Mekah. Kalau umrah, kata kita, kalau yang memang pakai mikot, ya dari mikot. Ya, begitu juga haji yang memang pas barang dari mikot juga biasanya. Ya, maka posisi niat itu, jadi sudah siap kendaraan mau berangkat. Jadi bukan dari rumah sudah niat, jadi dari sekarang. Kalau pergi haji, sekarang pokoknya dari rumah kita udah pakai ihram aja. Karena kita apa kelompok terakhir. Lalu kita niat dari sini, boleh-boleh saja. Tapi yang bagus, pas sudah sampai, masa kira tempat ihram atau tempat mikot itu baru niat di sana. Yeah. Dan saat itulah masa kita niat. Yeah. Nah itulah gambaran bahwa ada manusia yang memang belum waktunya sudah niat, artinya masih lama. Yeah. Belum tanggal 1 bulan haji sudah niat, bahkan dari bulan apa Sawal sudah niat haji boleh. Itu sudah haji bro. Karena bulan haji itu disebut al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji itu apa? Bulannya terbilang. Maksudnya bulan dari bulan Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah. Jadi bagi orang yang niat haji dari bulan Sawal terus pakai ihram, ya memang boleh. Sampai di bulan haji, mulai tanggal 1 haji sudah jelas boleh. Tapi untuk nomor pelaksanakannya sudah siap berangkat, yaitu di sehari-hari tarwiyah berarti tanggal berapa? Tanggal 8 haji baru niat. Yeah. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW niat haji atau umroh masa kita sehingga sudah berangkat kendaraannya. Jadi sudah menjelang berangkat. Jadi pas mau setar masa kita di situ sudah baru niat. Yeah. Ini bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh. Ya, jadi bahasan ini, ya, walaupun bahasan wudu, tapi ada kaitannya dengan masalah-masalah lain. Inilah keluasannya Rasulullah SAW dan para sahabat menyampaikan secara keilmuan. Jadi waktu kita fleksibel, ya. Babu sayang muni fil wudu'i wal ghusli. Ini bab dalam menerangkan mendahulukan kanan waktu berwudu dan waktu mandi. Kalau berwudu mungkin kita sudah biasa. Tapi kalau waktu mandi bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah biasa juga ya. Jadi dibiasakan mandi juga. Jadi kanan dulu, ya. Kanan dulu. Jadi metode mandi memang kita umumnya tidak pernah dipelajari. Saya pernah dapat dia pelajaran dari guru saya. Jadi pertama yang dibaca itu dari kaki dulu pak, kanan, pak kiri, pundak, kanan, pundak, kiri, baru di tengah, dada, baru di sini, di muka, baru terakhir di kepala. Jadi maksudnya di saat-saat panas, jadi kita tidak langsung dari badan, tapi beranjak dari kaki dulu. Kalau kakinya sudah terbiasa, apalagi kalau mandi air panas, langsung di, makanya dikit-dikit dulu, kaki dulu, ya, nanti baru badan, nah, baru semuanya, ya. Itu teknik mandi yang pernah saya dapat dari guru saya, ya, sehingga posisi badan kita tidak kaget, khususnya mandinya sangat dingin atau panas. Ya, itulah di antaranya. Ya, jadi pendekatan dulu, kaki dulu. Karena kaki ini identik lebih kuat, ya, kulitnya. Baru badan. Jangan langsung badan saja. Sangat dingin atau sangat panas. Atau panas juga kita. Ya. Karena ukuran panas juga kita suka, ukurannya udah pas. Tapi kalau yang baru itu kan jadi... Ya, sana-sana. Atau langsung ke badan. Tapi kalau sudah dari kaki dulu, nanti akan ada ifatnya. Nah, ini masalah mendahului kanan disebut tayamun. Ya, jadi tayamun. Mendahului kanan dari kata yamin, ya, kanan. An ummi Atiyah radhiyallahu anha salat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna bi ghaslin nati ibda'na bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha. Hadis riwayat dari Ummi Atiyah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka kaum wanita waktu memandikan putri beliau meninggal. Apa kata beliau? Mulailah dengan yang kanan-kanannya. Maksudnya baik memandikan atau memudukan. Inilah disebut wamawadil wudu. Jadi waktu memandikan kanan dulu, mewudukannya juga kanan dulu. An'aizata radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibu tayammunu fi tanahuli wa tarajjuli wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Hari dari diri Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kagum mendahului kanan. Pertama pada waktu tanahul pakai sendal. Begitu juga pakai sepatu, pakai sarung kaki. Jadi kanan dulu. Jadi kanan dulu baru kiri. Jadi sebaliknya kalau membuka, kiri dulu baru kanan. Yang pertama ini tanah kalau pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai kita bagian kaki. Watara julihi. Dan begitu juga pada waktu beliau bersikir. Jadi nyisir juga kanan dulu, baru kiri. Ya. Lagi jenggotnya panjang, ini namanya jenggot kanan dulu, baru jenggot kiri. Alisnya panjang, kanan dulu. Karena ada yang alisnya panjang, Pak. Ya, itu harus disisir juga. Kalau orang alisnya panjang tidak disisir, nanti bisa mata tertutupan, ya. Jadi dirapikan. Inilah disebut, ya, bahwa Allah itu jamil yuhibbul jamal, suka kerapihan. Ya, jadi dalam masalah berdandan, kerapihan diatur oleh Rasul, oleh agama, maksudnya didahulukan yang kanan. Ya, sampai waktu bersisir. Wa tuhuri, begitu juga pada waktu bersuci, maksudnya waktu wudu. Inilah bahwa kita. Ini kita sudah biasa karena sudah terlatih sejak kecil. Jadi, ya, mendahulukan, ya, kecuali tempat-tempat yang kotor. Itulah kita bahasanya pada waktu masuk kamar kecil baru. Ya, tangan apa kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Itu juga kalau belum biasakan, kadang-kadang udah mau nindak pakai kaki kanan, ya diatur, bisa jatuh. Tapi dibiasakan, kalau sudah biasakan pas masuk, ya, kamar bukan hanya mau buang air besar saja, buang air kecil juga sama. Ya, kalau kita masuk kamar berarti ya, baca doa masuk kamar kecil dan juga kakinya harus kiri. Begitu juga masuk ke masjid. Jadi kanan dulu baru kiri. Nah, dulu, lalu Imam Bukhari, ya, meriakan daripada Hadis Aisyah, wa fi sya'nihi kullihi, dan pada hal beliau semuanya. Jadi rata-rata mendahulukan kanan semuanya. Pakai baju, di kanan dulu biasa, baru kiri. Ya, kaos juga masukkan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Celana juga, ya, kanan baru kiri. Semuanya seperti itu. Inilah disebut tayamun, ya, mendahulukan tangan ataupun kaki yang sebelah kanan. Ya. Ini perhatian, ya, untuk kita umat Islam. Jadi kanan, ya, disebutnya inilah bahasanya yamin. Dalam bahasa lain, yamin itu juga ada kata kalimat yumna. Allah menyatakan al-barakah wal yumna. Itu juga ada arti kata berkah. Jadi kalau kita melaksanakan tangan kanan dulu, kanan dulu, tapi semua itu ada makna berkah istilahnya. Jadi ada keberkahan. Kenapa? Ikut Rasul itu berkah. Ya. Berkah itu artinya apa? Dia datul khair, tambah kebaikan kita. Tambah kebaikan kita terus. Ya. Nah, ini makna tayamun dikata dari kalimat yumnun, yamuna yaimunu. Jadi bukan hanya arti kanan, tapi juga ada arti berkah. Ya. Kenapa? Mengikuti sunnah berkah. Ya. Babu timati wudui. Para jemaah sekalian, mungkin untuk hari ini sampai bab sini dulu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan kita kaji di tempat ini. Sebelumnya kami sampaikan kembali bahwa nanti usahanya acara ini kita lanjutkan dengan cara bedah buku yang berjudul 45 dari Surga. Kalau dulu 45 dari Madang Barat, sekarang pengalaman.